Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Faqala syarihu hafidhahullahu ta'ala wa hadha ma yusamma maratib al-imani bil qadari. Awalan al-imanu bi anna allaha alima kulla shay'in. Thaniyan anna allaha kataba kulla shay'in fil lawhil mahfudhi. ثالثا الإيمان بأن الله شاء كل شيء يقوم في هذا الكون فلا يقوم شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى رابعا الإيمان بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذا هو الإيمان بالقدر والجاهلية كانوا ينكرون القدر والدليل على ذلك ثلاث آية في القرآن الأولى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وفي سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وفي سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم والعلماء حسبك cukup sampai sini dulu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Wa hadha ma yusamma maratibal iman bil qadar. Ini sampai sini ya. Tingkatan-tingkatan beriman pada takdir. Nah, ini tingkatan beriman pada takdir ya, bagi ikhwah yang sudah mengenal pengajian ini harap dihafal ya. Empat tingkatan beriman pada takdir. Karena kaum Jabriyah, kaum Qadariyah saat ini merajalela. Apakah mereka ada di barisan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Mu'tazilah apalagi, Jahmiyah apalagi. Nah, dan sekte-sekte tersebut semuanya mereka ada penyimpangan terkait masalah ini, masalah qadar. Ya. Nah, tingkatan yang pertama yang harus kita imani, awalan al-iman bi annallaha 'alima kulla syai'in, yaitu mengimani bahwasanya Allah 'alima, mengetahui segala sesuatu. Ini yang paling pokok, paling dasar, mengimani ilmu Allah. Bahkan para ulama menyatakan ijma' kafirnya, murtadnya orang yang mengingkari takdir dengan klaim bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di akhir masa, maka mereka kafir. Dan Qadariyah yang seperti ini, Qadariyah yang kalangan gulat yang ekstrimnya, yang kata Ibn Taymiyah mereka sudah punah di masa Ibn Taymiyah. Nah, tidak menutup kemungkinan mereka itu ada lagi, eksis lagi. Intinya, siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia murtad keluar dari Islam. La yu'dzaru bil jahal. Enggak ada ketidaktahuan jadi alasan di sini, dikarenakan, oh saya enggak tahu kalau Allah tidak mengetahui hukumnya haram, Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang datang. Itu enggak demikian. Ya, enggak demikian. Barakallahu fikum. Nah, jadi qadariyah-qadariyah yang tidak dikafirkan oleh para ulama, ya, dari kalangan Mu'tazilah kah era dulu maupun saat ini, mereka itu yang tidak sampai kepada pengingkaran poin yang pertama ini. Tidak mengingkari ilmu Allah. Mereka hanya mengingkari bagian ketiga dan keempat. Mereka mengingkari Allah menghendaki keburukan dalam masyiah. Mereka mengingkari Allah menciptakan perbuatan buruk hamba, itu yang mereka ingkari. Yang dinisbatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kepada Majusi umat ini. Al-Qadariyah Majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa diserupakan dengan Majusi, bahkan mereka lebih buruk kepada Majusi? Karena Majusi meyakini di alam semesta ini punya dua pencipta. Kebaikan diciptakan oleh An-Nur, keburukan diciptakan oleh Az-Zulmah, kegelapan. Maka mereka menyembah yang ada cahaya, yang ada cahaya, yang ada nur, itu api. Ya. Nah, kalau qadariyah, mereka meyakini keburukan diciptakan oleh si hamba. Berarti masing-masing orang punya ciptaan sendiri, yaitu apa? Keburukan dia, kekufuran dia, kesesatan dia, kebaikan dia. Ciptaan dia sendiri. Miliaran manusia berarti miliaran pencipta. Nah, ini konsekuensinya. Padahal sifat al-khalq dari nama Allah al-khaliq ialah yang maha sempurna penciptaannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua yang apa yang kalian kerjakan. Baik, ini yang pertama, mengingkari ilmu Allah maka kufur. Nah, demikian juga yang kedua, annallaha kataba kullasyai'in fil lauhil mahfud. Allah telah mencatat semuanya di lauhul mahfud. Ya, di lembaran lauh mahfud yang terjaga. Terjaga dari ittila', diketahui makhluk, dan terjaga dari taghyir, adanya revisi. Ini juga siapa yang mengingkari ini, maka dia kufur. Dua tahapan yang pertama ini, ilmu dan kitabah wajib diimani, bahkan oleh qadariyah itu sendiri. Bahkan oleh qadariyah itu sendiri. Ya. Kalau enggak, dia kafir. Tayyib barakallahu fikum. Salisan, al-iman bi'annallaha sya'a kulla syai'in. Mengimani bahwasanya Allah menghendaki segala sesuatu. Yaqa'u fi hadzal qauni, yang terjadi di alam semesta ini. Fala yaqa'u syai'un illa bimasyiatillahi subhanahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini melainkan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai tahapan keimanan pada hal ini, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, kita mesti mengimani bahwasanya Allah memiliki dua masyiah, dua iradah, dua kehendak. Ya. Iradah kauniyah dan iradah syariyah. Iradah kauniyah, iradah Allah yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Nah, kalau iradah syariyah ialah kehendak Allah yang pasti, yang bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Sering ulama menamakan iradah syariyah ini iradah mahabbah, yaitu segala hal yang Allah cintai. Allah menghendaki Fir'aun beriman, Allah menghendaki Iblis taat, Allah menghendaki Abu Jahal beriman. Namun iradah kauniyah berkata lain. Iradah kauniyah menginginkan Fir'aun kafir, Iblis maksiat, Abu Jahal kafir, dan tidak saling kontradiksi. Ya. Tabarakallahu fikum. Dan makhluk diberikan kekuatan, diberikan ikhtiar pilihan, diberikan kudrah kemampuan, diberikan insting, diberikan iradah kehendak, sehingga mereka bisa memilah, memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk mereka. Apakah melaksanakan perintah atau Allah atau memaksiati Allah. Ketika mereka melakukan apa yang mereka ambil dari kekufuran, kesesatan, kemaksiatan, berarti mereka melanggar iradah syariah. Tapi yang apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan iradah kauniyah. Ya, berarti mereka nggak boleh disalahin dong. Disalahkan, kenapa? Karena mereka ya diberikan pilihan. Tapi apapun pilihan mereka pun juga tidak lepas dari pilihan Allah. Makanya beriman pada takdir ini mudah, simple. Imani aja, udah. Kita amalkan kebaikan, jauhi keburukan, berdoa agar diselamatkan. Doa, udah itu aja, empat aja. Imani aja, nggak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu tamuk, cari-cari. Hikmah Allah kenapa ya? Kesian banget Fir'aun ditakdirkan kafir. Kan Fir'aun dulu sebelum Allah ciptakan dia gak ada. Terus tiba-tiba Allah adakan, terus Allah kafirkan dia, Allah ciptakan dia dalam keadaan dia kafir. Dalam iradah kauniyah. Nah, ini setan masuk. Ya, ilmu kita gak menjangkau atas apa yang dibalik hikmah Allah SWT menjadikan Fir'aun tidak mengikuti iradah syariah dan sesuai dengan iradah kauniyah. Udah imani aja udah. Simple, enggak boleh ta'amuk, pikirin aja diri sendiri. Ya, ngapain mikirin Firaun kenapa dia kafir? Ya, karena makhluk ketika mereka beramal, mereka ketika mereka melakukan kebaikan, pahalanya disematkan kepada pelakunya. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may yuti'illah wa rasulahu Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya? Tuh, Allah nisbatkan, sandarkan ketaatan kepada si pelaku. Ya. Barakallahu fikum. Ya, makfala yaqau syai'un illa bi masyiatillah subhanahu. Enggak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-iman bi annallaha khaliqu kulli syai', mengimani bahwa Allah mencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan ya, dialah memelihara atas segala sesuatu. Ya, jadi enggak ada satu makhluk pun yang tidak tercipta dengan ciptaan Allah. Allah tidak meridhoi kekufuran. Ya. Allah tidak meridhoi kekufuran. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-Nya. Tapi kekafiran Fir'aun Allah ciptakan apa bukan? Allah ciptakan ya. Tapi Fir'aun diberikan kudrah masyiah. Kekafiran Fir'aun dinisbatkan kepada si Fir'aun itu sendiri. Disesatkan oleh Allah. Wa mayudilhu falahadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan? Enggak ada yang bisa dikasih. Enggak ada yang bisa ngasih hidayah. Berarti disesatkan oleh Allah dengan iradah kauniyah. Tapi Allah menghendaki Fir'aun taat dengan iradah syariah. Hadza huwa bil al-imanu bil qadari, inilah keimanan terkait takdir. Wal jahiliyatu kanu yunkiruna al-qadara, orang-orang jahiliyah mengingkari takdir. Wa dalilu ala dzalik, dalil akan hal ini ialah firman Allah. Salah satu ayatin fil Quran, tiga ayat di Al Quran. Yang pertama surah Al An'am, saya kulunan. Ini pernyataan tentang dalil orang kafir mengingkari takdir. Saya kulul ladina asyraku. Ya, maka orang-orang yang berbuat syirik dari kalangan musyrikin mereka kelak berkata, lau sya Allah ma asyrakna. Seandainya Allah menghendaki, telah qada dan takdirkan, tentu kita enggak berbuat syirik. Wala abauna wala haramna min syai. Begitu pula tidak pula bapak nenek moyang kami. Dan Allah tidak mengharamkan kami sedikit pun. Ya, tapi karena kenapa kami berbuat syirik ya, sebagaimana engkau tuding wahai Nabi, berarti Allah tidak menghendaki. Ya. Baik. Di surah An-Nahl wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadana min dunihi min syai. Nahnu wa la aabauna wa la harramna min dunihi min syai, kata mereka. Dan berkatalah orang-orang musyrik, seandainya Allah kehendaki, kami dan nenek moyang kami enggak akan beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan Allah tidak haramkan kami sedikit pun. Dan di surah Az-Zukhruf, wa qalu law syaa ar-rahman ma abadanahum. Seandainya Allah yang Maha Rahman menghendaki, tentu kami tidak akan beribadah kepada mereka wali-wali. Nah, lanjut lagi. Wal ulama'u fi tafsir hadhihi al-ayati 'ala qawlaini. القول الأول أن المراد بقولهم لو شاء الله نفي القدر يقولون لو كان لله مشيئة ما تركنا نعمل هذه الأشياء فقصدهم نفي القدر وأنهم هم الذين يفعلون هذه الأشياء بمشيئة الله سبحانه وتعالى فنفوا القدر وأضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم واستقلالهم فيكون هذا نذير مذهب المعتزلة تماما لأنهم يقولون ليس لله مشيئة في الكفر والإيمان والخير والشر وإنما هذا من صنع العباد فيكون المعتزلة قالوا بقول أهل الجاهلية. نعم. Wal ulama fi tafsir hadhil ayati ala qaulain. Para ulama terkait tafsir ayat-ayat ini, tiga ayat ini, ada dua pendapat dari kalangan ulama ahli tafsir. Ya. Al qaulul awal, pendapat yang pertama, annal murada bi qaulihim law syaa Allah. Bahwa maksud dari perkataan mereka musyrikin ini, seandainya Allah kehendaki, ini pendapat yang pertama, nafyul qadari. Betul-betul mengingkari takdir. Yaqulun, mereka mengatakan law kana lillahi masyiatun, seandainya memang Allah memiliki kehendak, ma tarakana na'malu hadhihi al-asya'. Tentu Allah tidak akan meninggalkan kami, membiarkan kami melakukan hal-hal yang seperti ini, yang dibilangnya haram syirik ini. Wa qasduhum nafyul qadari. Maka maksud mereka dari ucapan Ya, walau sya'Allah, seandainya Allah kehendaki, berarti mereka menafikan takdir. Masyiah Allah yang mereka kehendaki. Wa annahum humul ladina yaf'aluna hadhil asya'a biduni masyiatillahi subhanahu. Dan merekalah orang-orang yang menyatakan, dan merekalah orang-orang yang melakukan ini kehendak ini semua. Apa yang mereka lakukan semua? Kekufuran tanpa ada kehendak Allah. Fanafaul qadar. Maka mereka menafikan, mengingkari takdir. Ya, wa adafu hadil af'al. Dan mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka ila anfusihim wa istiqlalihim, kepada diri mereka sendiri dan istiqlal, ya, kemandirian mereka sendiri. Fayakunu hadha nadhiru madhabi mu'tazilati tamaman. Berarti ini serupa dengan madhab mu'tazilah plak secara total. Ya, ingat ya, dalam sekte Islam yang mengingkari takdir mu'tazilah. Ya, yang gulu terhadap takdir, yang gulu terhadap takdir, dikit-dikit takdir, Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Amin di sini ya, Ahlussunnah di tengah-tengah. Kalau musyrikin mempertentangkan antara takdir dan syariat. Nanti Syekh akan menutup dengan khulasahnya, dengan kesimpulannya. Ya. Li'annahum yaqulun laisa lillahi masyiatun fil kufri wal iman wal khairi wasyarri. Karena mereka mengatakan Allah enggak punya kehendak dalam kekufuran, keimanan, kebaikan, keburukan. Wa inna ma hada min sun'il ibad. Ini semua perbuatan hamba. Fayakunul mu'tazilatu qalu bi qawli ahli al-jahiliyyati. Berarti Mu'tazilah berpendapat dengan pendapat jahiliyah yang ini. Kalau versi ini. Berarti kalau Jahmiyah bersandar pada takdir, pendapat siapa? Sama pendapat jahiliyah juga, pendapat yang kedua. Tafsir dari ayat ini yang kedua. Ya, al-qaulu tsani, baca lagi. Al-qaulu tsani annal murada biqaulihim law syaa Allahu ma asyrakna. Ai annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi. لأنه لو لم يرضى لم يتركنا نعمل هذا فيكونون يؤمنون بالقدر لكن يحتجون به على تسويغ كفرهم بل يبلغ الأمر إلى أن يقولوا إن هذا طاعة لله. إن هذا طاعة خبر اسم إنها اسم إشارة. إن هذا طاعة لله لأن الله شاء ونحن أطعنا مشيئته وَطَعْنَا قَدَرَهُ. Nah, pendapat yang kedua, tafsir yang kedua dari ayat لَوْ شَاءَ اللَّهِ, seandainya Allah kehendaki, kebalikannya. Kalau tadi menafikan takdir, kalau ini enggak. Gulu terhadap takdir, kalangan gulat dari kalangan Jahmiyah. Ini pewaris kaum jahiliyah dengan tafsir yang seperti ini. Ya. أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْلِهِمْ. Ya. Lau sya'Allah ma asyrakna, bahwasanya yang dimaksud dengan ucapan mereka seandainya Allah kehendaki kita tidak akan berbuat syirik, yaitu bahwa Allah Jalla wa'ala radin an af'alina hadihi, berarti Allah ridho dengan tindakan kita semua ini. Liannahu lau lam yardha, karena seandainya Allah enggak ridho, lam yatrukna na'malu hada, tentu Allah tidak akan tinggalkan kita, biarkan kita mengamalkan ini. Kenapa Allah biarkan kita? Berarti Allah ridho, katanya. Ini jabriyah ini. Ya. Jabriyah. Ini kan takdir. Ya. Korupsi takdir, zina takdir. Berarti Allah ridho, katanya. Fayakununa yu'minuna bil qadar lakin yahtajuna bihi ala taswigi kufrihim. Nah, berarti di sini mereka beriman kepada takdir. Namun mereka berargumentasi dengan takdir ini ala taswigi kufrihim, untuk melegalkan, membenarkan kekafiran mereka. Ya. Bal yablughul amru ila an yaqulu, bahkan sampai demikian nih, sampai perkaranya sampai mereka mengatakan inna hadza ta'atun lillah. Ini ketaatan pada Allah, kekufuran dibilang ketaatan. Li'anna Allah syaa, karena Allah menghendaki. Wa nahnu ata'na bi masyiatah, kami mentaati kehendak Allah. Allah menghendaki kami kufur, kami ikuti. Berarti ketaatan. Wa ta'na qadarah, kami mentaati takdirnya. La haula wa la quwata illa billah. Ini ke setengah sufi juga ini. Orang-orang jahiliyah. Ya. Kemaksiatan dibilang taat. Walaupun sufi yang ekstrim, yang maksiat terus dibilang taat, dia enggak berargumentasinya dari sisi takdir ya. Dari sisi apa? Ini wali maksiat. Kenapa dia kok maksiat di ikhlas? Karena dia enggak menampakkan ketaatan. Dia enggak mau riya. Di balik maksiatnya dia berzikir kepada Allah. Ya. Dia berzikir kepada Allah. Jadi di mata orang dia sedang bermaksiat, padahal dia sedang berzikir kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Taibar kalau fikum. Dari dua pendapat ini mana nih yang paling kuatnya? Allah alam ya. Saya sendiri milih yang pertama. Kenapa? Karena dahulu Rasulullah SAW pernah membicarakan takdir kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, hal hadhi bid'ah. Apakah ini bid'ah? Bid'ah lugatan bukan syar'an. Apakah perkara takdir ini dia ada-adakan gitu? Berarti orang-orang musyrik zaman dulu enggak tahu, enggak kenal itu ada takdir gitu. Enggak kenal ada takdir. Mereka memang kenal Allah. Mereka kan jahiliyah, mereka kenal Allah, namun mereka enggak beriman sama hari kiamat. Kan di tafsiran kajian tafsir kita, tafsir Sa'di kan gitu ya. Di juz 30 mereka beriman sama Allah, tapi mereka enggak beriman kepada hari kiamat. Adapun ucapan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurru ma la yanfa'uhum wa yaqulun haulai syafa'auna indallah. Mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat sedikit pun pada mereka. Mereka menyatakan yang kami sembah dari wali-wali ini adalah sebagai juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Juru syafaat di mana? Di akhirat mereka enggak beriman. Juru syafaat di dunia. Dalam urusan dunia. Adapun urusan akhirat mereka enggak beriman. Ya, mereka enggak beriman. Sedikit sekali di antara mereka yang beriman pada akhirat. Allah alam. Ya. Nah, mereka banyak nih enggak beriman sama akhirat, enggak beriman sama takdir. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, mereka kalau mengimani dari rukun iman, ngaco. Mereka beriman sama Allah, ngaco. Dalam rububiyah aja mereka iman. Uluhiyah semua sifat berantakan. Pekan lalu sudah dibahas ya, penyimpangan mereka dalam asma sifat. Mereka mengingkari nama Allah. Nah, rukun iman, beriman nama Allah tapi ngaco. Beriman pada malaikat, ngaco juga. Mereka mengatakan malaikat banatullah, putri-putrinya Allah. Sedangkan mereka membenci putri. Mereka senangnya ya, anak laki-laki. Yang ketiga, beriman pada Rasul. Mereka dustakan itu. Rasul hadir. Dan Rasul-Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW, Isa, Musa, mereka pun gak beriman. Mereka gak seperti Bani Israel yang beriman kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Mereka gak beriman juga. Mereka cuma mengimani Ibrahim aja dan Ismail. Ya. Itu pun mereka klaim agama Ibrahim adalah agama jahiliyah mereka. Beriman apa lagi? Beriman pada takdir. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya. Kitabnya mereka gak beriman. Al-Quran mereka ya, dustakan. Ros, malaikat mereka ingkari. Dibilang apa namanya? Putri Allah. Yang kelima, beriman pada hari kiamat. Mereka ingkari hari kiamat. Yang terakhir, beriman pada takdir. Sama. Habis musyrikin Quraisy. Keimanannya. Ya, gak ada itu. Rububiyah semata gak berfungsi. Taib. Gantian dibaca. Coba dibaca siapa? Mus'al. Tepat dalam Mus'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Qala syarih hafizahullahu taala fal qawlu tsani wa huwa al-ihtijaju bil qadari ala fi'lihim al-qabih ala fi'lihim al-qabih ala fi'lihim al-qabihi. Qabihi. Wa anna Allah syaa'a dzalika minhum. huwa qaulul Jabariyah haitsu athbatul qadara wahtajju bihi ala istihsani af'alihim al-qabihati wa yaquluna innal abda mujabbarun mujbarun ala innal abda mujbarun ala af'alihi fahum warasatu ahli al-jahiliyyati fi hadha fal ayatu tadullu ala ahadi ma'nayayn imma nafyul qadari wa imma isbatul qadari wal ihtijaji bihi ala Allah wal ihtijaju bihi ala Allah subhanahu wa ta'ala faradda Allahu alaihim biqawlihi qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ay ma hiya al hujjatu ala hadha al qawli wa huwa anna Allah lam yasha hadha al kufra wa ala tafsir tsani. Ini dulu ya, fal qawlu tsani, maka pendapat yang kedua ini, wahwal ihtijaju bil qadar ala fi'lihim al-qabih, yaitu berargumentasi dengan takdir atas perbuatan mereka yang buruk. Wa anna Allah syaa'a dzalika minhu, berarti dan bahwasanya Allah menghendaki keburukan tersebut ada pada mereka. Wa qaulul Jabriyah, ini pendapatnya kaum Jabriyah. Ya, kaum Jabriyah. Haitsu asbatul qadara wahtajju bihi ala istihsani af'alihim al-qabihah, di mana mereka menetapkan takdir dan berargumentasi untuk dianggap baiknya perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, innal abda mujbarun, hamba akan dipaksa ala fi'il ala af'alihi, atas semua perbuatannya. Fahum warasatu ahli jahiliyati fi hadha, maka kaum Jabriyah dari kalangan Jahmiyah, mereka lah pewaris orang-orang jahiliyah dari aspek tafsir ini. Kalau dari aspek tafsir yang pertama, walau syaa Allah, yaitu dinafikannya takdir, berarti yang mewarisi orang-orang jahiliyah ialah kalangan Mu'tazilah. Ya. Nah, kalau dulu ulama salaf menamakan Mu'tazilah dan Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah dan Qadariyah, dinamain dengan Qadariyah juga. Namun Qadariyahnya, kalau yang Jabriyah, Qadariyahnya gulat dari kalangan ekstrim. Kalau yang Qadariyah pengingkar takdir, nufat disebutnya. Ya, pengingkar takdir. Nah, yang gulat itu di Jahmiyah. Yang nufat itu ada di Mu'tazilah. Makanya Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, umat ini terpecah menjadi 73, 72 sesat, satu aja yang selamat ya. Ya, illa wahidah. Kan yang satu yang selamat. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada di atas. Terus yang isnani wa sab'ina firqatan kulluha finnar, itu 72 ini yang terancam ini, kata Abdullah bin Mubarak, itu kebagi lagi nanti menjadi 4. Induk semangnya 4. Muaranya 4. Ya, muaranya 4. Yaitu pertama Qadariyah. Ya. Pertama Qadariyah, yang kedua Haruriyah Khawarij, yang ketiga Murji'ah, yang keempat Syiah. Syiah. Yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak Syiah zaman dulu. Bukan Syiah yang Rafidah. Ya, kalau Syiah yang Rafidah, kafir mereka. Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari secara sorohah, kafirnya Rafidah di kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Bahkan Imam Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad menyatakan, sholat di belakang imamnya Rafidah itu sama dengan sholat di belakang imamnya Yahudi Nasrani. Itu kata Imam Al-Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad. Ya. Ketika Abdullah bin Mubarak menyebutkan 4 poros dari 72 golongan sesat ini, Syiah, Haruriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, antum kalau nanya Jahmiyah yang mana? Berarti Jahmiyah masuk ke mana? Hah? Hah? Bisa masuk ke Qadariyah, bisa masuk juga ke Murji'ah. Karena penyimpangan Jahmiyah itu dalam masalah asma wa sifat, mereka ta'til, menolak. Dalam masalah takdir, mereka Jabriyah. Dalam masalah iman, mereka Murji'ah. Ya, mereka Murji'ah. Itu Jahmiyah itu. Tayyibarakallahu fikum. Nah, Abdullah bin Mubarak ditanya, terus lantas bagaimana dengan Jahmiyah? Ya, Jahmiyah kok gak disebut? Maka kata Abdullah bin Mubarak, kamu kan tanya kepada saya tentang sekte Islam, Jahmiyah itu kafir. Nah, kenapa Jahmiyah kafir? Karena dalam bab iman mereka kebangetan. Mereka mendefinisikan iman itu ma'rifah. Dalam bab asma sifat mereka kebangetan. Mereka mentaktil, menolak semua nama-nama dan sifat Allah. Maka mereka kafir. Tapi semua keburukan itu ada di satu sekte. Jahmiyah, Qadariyah semuanya ada di satu sekte Rafidah. Bahkan keburukan-keburukan tadi itu juga ada yang apa? Yang mereka punya tapi apa yang mereka punya tapi yang Rafidah punya mereka enggak ada. Semisal apa? Ya. Mut'ah. Jahmiyah enggak kenal Mut'ah. Jahmiyah juga punya penyimpangan fikih nikah. Enggak punya masa iddah. Bagi apa ada masa iddah bagi wanita yang baru dinikahi belum disentuh ada masa iddah. Tapi Jahmiyah enggak punya fikih nikah Mut'ah. Kawin kontrak. Saya barakallahu fikum. Jadi yang paling buruk itu siapa? Rafidah. Nah, kalau ditanya Jabriyah sama Qadariyah mana yang lebih sesat? Mana yang lebih sesat? Hah? Lah. Qadariyah. Ya, Qadariyah. Dari kalangan Nufat ini yang paling sesat. Kenapa? Karena mereka mengingkari maratib yang pertama dan kedua, ilmu dan kitabah, murtad mereka. Kan empat tingkatan beriman pada takdir, iman pada ilmu, kitabah, masyiah, khalq. Mereka ingkari dua yang awal, kufur mereka. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Iya. Dijemput Opik. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Wal ayatu tadulu ala ma'nayain. Dan ayat ini menunjukkan kepada dua makna. Imma isbatul qadar wal ihtijaju bihi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah menafikan takdir atau menetapkan takdir? Dan berargumentasi dengan takdir. Ya. Berargumentasi dengan perbuatan Allah atas keburukan mereka. Faradallahu alaihim biqauli, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Katakanlah, apakah kalian memiliki ilmu di sisi kalian yang kalian bisa kemukakan pada kami? Ai mahiyal hujjatu ala hadzal qaul? Apa hujah kalian atas pendapat ini? Wa huwa annallaha lam yasha hada al-kufra ha wa hadhil af'al, bahwa Allah tidak mengendaki kekufuran dan perbuatan ini. Baik, lanjut. Wa ala tafsir ats-tsani. Wa ala tafsir ats-tsani, ma hiya al-hujjatu ala anna Allah radiya lakum hadhihi al-af'ala wa hadha al-kufra wa hadha asy-syirka wa hadhihi al-fawahisha? Ma dalilukum anna Allah radiyaha? Aina ad-dalilu? Hal qala ta'ala, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun? Qul falillahi al-hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in. Allahu jalla wa ala yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu man yastahiqqal hidayata. Yastahiqqul hidayata. Nah. Maf'ul bih. Wa ya'lam man yastahiqqul hidayata. Wa ya'lamu man la yastahiqqul hidayata. Fala yadha'ul hidayata illa fi mawdi'iha as-sahihi al-la'iqi biha. Naam. Walaha tafsir tsani, maka berdasarkan tafsir yang kedua yaitu Jabriyah, ma hiyal hujjatu ala anna Allah radiya lakum hadhihi al-af'ala. Apa hujah bahwa Allah ridha terhadap perbuatan kalian ini? Wa hadzal kufra, dan kekufuran ini. wahada syirka, dan kesyirikan ini, wahadihil fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji ini. Apa yang dalilkan bahwa Allah ridha? Ma dalilukum anna Allah radiyaha? Apa dalil kalian bahwa Allah meridainya? Aina dalil? Mana dalilnya? Sementara Allah berfirman, kul hal min hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu yang kita yang kali, di sisi kalian yang kalian bisa keluarkan, kemukakan pada kami mengenai hal ini? In tattabi'una illa dhann. Tidaklah kalian mengikuti kecuali cuman apa? Duga-duga aja. Wa in antum illa takhrusun. Tidaklah kalian kecuali ya, dusta aja. Kul, katakan wahai Nabi pada mereka, falillahil hujjatul balighah. Milik Allah lah hujjah yang balighah, hujjah yang kuat. Lau syaa lahadakum ajma'in. Falau syaa, seandainya Allah kehendaki, Allah berikan hidayah kepada kalian semua. Allahu jalla wa ala yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki, wa yudillu may yasha. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Li hikmatin minhu. Karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu man yastahiqul hidayah wa ya'lamu man la yastahiqul hidayah. Allah mengetahui siapa yang layak dapat hidayah dan siapa yang tidak, dan Allah mengetahui siapa yang tidak layak dapat hidayah. Fala yad'ul hidayata illa fi mawdi'iha as-sahih la'ik biha. Maka Allah tidak meletakkan hidayah melainkan pada tempatnya yang benar, yang memang layak orang tersebut dapat hidayah. Lanjut. ورد عليهم بأنه لو كان راضيا بأفعالهم لما بعث الرسول رسلا بإنكار الشرك والأمر بالتوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلو كان راضيا بعبادة الطاغوت وراضيا بالكفر والشرك على زعمكم lima arsala arsala rusula tanha an zalika fadalla hadha ala annahu la yardul kufra wala syirka wala al ma'asiya wal mukhalafati bal yubghiduha wa yunkiruha subhanahu wa ta'ala wa kadhalika fi surati az-zukhruf radda alaihim bi qawlihi ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yakhrusun wa biqawlihi hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana fahum yataqawwaluna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun wa hadhihi al umuru la yajuzu al kalamu fiha illa bidalilin min asy-syari'i dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ولا يعتمد فيها ولا يعتمد فيها على العقول والأفكار والآراء. نعم. ورد عليهم الله membantah mereka بأنه لو كان راضيا بأفعالهم seandainya Allah ridha dengan perbuatan mereka lama ba'atha ar-rusula. Ya, lama, lamnya jawab lau. Maknanya manafiah. Tentu Allah tidak mengutus para rasul biingkari syirki, dengan mengingkari kesyirikan. Wal amri bitauhid, dan memerintahkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudallaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyerukan pada kaumnya an ibudallaha, anya an tafsiriyah. Ya. Jadi tafsir dari ucapan rasul pada umat, ibudallaha wajtanibut tagut. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah tagut. Falau kana radiyan bi ibadati tagut. Seandainya Allah ridho kepada peribadatan kepada tagut, wa radiyan bil kufri wasyirki ala za'mikum, dan Allah ridho kepada kekufuran kesyirikan menurut prasangka kalian, lama arsala rusula tanha an zalik. Dan tentu Allah tidak akan mengutus para rasul yang mencegah ya kesyirikan tadi. Bahkan Allah tegaskan, wala yardha li ibadihi al kufra. Allah tidak meridai kekufuran ada pada hamba-Nya. Ya. Padahal ala anna hada ala annahu la yardha al-kufra wal syirka wal ma'asi wal mukhalafah. Maka ini menunjukkan Allah enggak ridho akan kekufuran, kesyirikan, berbagai maksiat dan berbagai penyelisihan. Baliyu begitu hawa yungkiruha, bahkan Allah membenci dan mengingkarinya subhanahu wa ta'ala. Fala yalzam min taqdiriha, maka enggak mengharuskan dari takdir Allah, berarti Allah mencintainya. Karena ada yang takdir apa berupa masyiah ya, kauniyah. Iradah kauniyah, apa yang Allah kehendaki. Ya, kekufuran berarti Allah ridha sama kekufuran, tidak. Ya wa kadzalika fi surati Az-Zukhruf radda 'alaihim, demikian pula di surah Az-Zukhruf Allah mengingkari mereka, membantah mereka dengan firman-Nya, malahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Ya, dan mereka tidak memiliki ilmu akan hal ini. Tidak lain itu hanya mereka duga-duga aja. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu dari sisi kalian yang kalian bisa kemukakan kepada kami? Fahum yataqawwalun, maka mereka hanya membuat-buat kebohongan Allah atas nama Allah, ma la ya'lamuna, atas apa yang mereka tidak ketahui. Wahadil umuru la yajuzul kalamu fiha illa bidalilin minasyari', maka inilah perkara yang tidak boleh berbicara tentangnya kecuali dengan dalil dari asyari', dari Allah. Dalilin min kitabillah, dalil dari Al-Qur'an, dari kitabullah, wasunnati rasuli, dan sunnah Rasulullah SAW, fala yu'tamadu fiha alal uqul, enggak boleh disandarkan kepada akal-akal, wal afkar, pemikiran-pemikiran, wal arok, dan pendapat-pendapat semata. Nah, al-mas'alah ar-rabi'ah wal arba'un, karena sebentar lagi saya bacain aja biar selesai. Al-i'tidar an kufrihim bi'anallaha qaddarahu 'alaihim. Ya, al-mas'alatu ar-rabi'ah wal arba'un al-ihtijad 'alallahi bihi. Ya, yaitu mereka berargumentasi atas kekufuran mereka bahwa Allah telah mentakdirkan. Nah, ini ya Jabriyah mengambil dari kaum Jahiliyah ini. Ya. Berdalil Allah alallah ya, atas nama Allah, atas takdir Allah, atas perbuatan mereka. Syekh menjelaskan, ai al-ihtijaju 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bil qadar. Berargumentasi atas nama Allah dengan takdir, wa annahum ma'dzurun fi kufrihim wa ma'asihim. Bahwa mereka berarti diberi udzur atas kekafiran mereka, kemaksiatan mereka. Dan Allah qaddara dzalika 'alaihim, karena Allah telah takdirkan kekafiran itu pada mereka. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjatan, padahal Allah enggak meninggalkan untuk mereka hujjah untuk klaim batil mereka ini. Bal innahu atahum al-ikhtiyara, bahkan Allah memberikan pada mereka pilihan. Wa atahum al-qudrah, memberikan pada mereka kemampuan. Wa atahum al-masyi'ata, Allah memberikan pada mereka kehendak. Wa bayyana lahum tariqal khair wa bayyana lahum tariqal syarr, Allah menjelaskan pada mereka mana jalan kebaikan, jalan keburukan. Wa atahum imkaniyatin yastati'una biha ayaf'alu wa aw yatruku. Ya, Allah memberikan pada mereka kemampuan yang mereka sanggup dengan imkaniyah, dengan kemampuan tadi untuk melakukan atau meninggalkan, tidak melakukan. Falaisu mujbarina 'ala ma yaf'alu, maka mereka tidak dipaksa atas apa yang mereka lakukan. Wa idan Allahu bayyana annahu la yardha li ibadihi al-kufra, qala ta'ala wa la yardha li ibadihi al-kufra. Dan juga Allah menjelaskan bahwa Allah tidak ridha, Allah ya apa akan kekufuran ada pada hamba-hambanya. Allah berfirman dan dia tidak ridha kekufuran ada pada hamba-hambanya. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu falaysa min lazimil qadar ar-ridha. Nah, walaupun Allah mentakdirkan, Allah menghendaki, namun bukanlah konsekuensi dari takdir tadi berarti Allah ridha terhadap apa yang ditakdirkan. Allahu yuqaddiru kufra wa huwa yubghiduh. Allah mentakdirkan ada kekafiran tapi Allah membenci kekafiran tadi. Min ajli ayyatamayyazan nasu ba'duhum min ba'din, supaya dibedakan manusia sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa yatamayyazu as-shadiqu minal kadhib, supaya dibedakan mana yang jujur, mana yang pendusta. Wa yatabayyanu al-mu'minu minal kafir, supaya terang benderang mana yang mukmin, mana kafir. Wa yatabayyanu al-munafiq minal mu'min as-sahih, supaya jelas mana yang munafik, mana mukmin yang benar imannya. Fallahu qaddara hadhil umura al-makruhata li hikmatin, maka Allah mentakdirkan perkara-perkara yang dibenci ini semua karena suatu hikmah dari Allah. Ma qaddaraha abasan, Allah tidak mentakdirkannya sia-sia begitu aja. Wa rattabal jazaa'a 'ala af'alihim allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim, maka Allah memberikan dampak balasan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pilihan mereka. Lidzalikal majnun wal ma'tuh wal mukrah wan na'imu, oleh karena itu orang gila, orang idiot, orang yang dipaksa, orang yang tidur, la yu'akhadun, mereka tidak disiksa atas perbuatan buruk mereka. Ya, mereka ghairu mukallaf. Rufi'al qalaman salasatin, anin na'im athayastaghira, anil majnun hatta yaqila, anis sabihata ya yahtalima. Nah, ini tiga orang yang diangkat penanya ini, pena catatan. Li'annahum laisa 'indahum ikhtiyarun, karena mereka enggak punya pilihan. Wa laisa 'indahum aqlun, enggak, mereka enggak punya akal. Mahma fa'ala la yu'akhadhu. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dihukum. Namun kalau perbuatan mereka melanggar hak orang lain, walinya wajib ganti. Udah itu aja. Faman a'tahu Allahul aqla wat tafkira wa lam yakun mukrahan ala fi'lihi fa innahu yu'akhadhu. Siapa yang Allah berikan akal, pemikiran, dan dia tidak dipaksa atas perbuatan buruk dia, maka ya, dia akan disiksa, dihukum. Li'annahu aqdama 'ala syarri bi ikhtiyarihi, karena dia lebih memprioritaskan, mendahulukan keburukan daripada pilihan dia. Ya, dengan pilihan dia. Fazani yazni bi ikhtiyari. Orang yang berzina, berzina dengan pilihan dia. Wa tarikus shalah yatrukuha bi ikhtiyari. Orang yang meninggalkan salat dengan pilihan dia. Wa indahul qudrah annahu yaqumu wa yusalli, padahal dia punya kemampuan untuk berdiri untuk salat. Ya, wazani aidan yubayyinu. Ya, buyina lahu anna az-zina haram. Bahkan orang yang berzina juga dijelaskan bahwa zina haram. Bahkan pelacur aja tahu zina haram. Wa awaqibuhu waqimatun. Ya, dampaknya itu sangat buruk. Rattaballahu 'ala az-zina haddan radian. Bahkan Allah ya memberikan dampak pada zina itu ada had yang buruk sekali, yaitu dirajam. Wa arsala rusula tanha 'anil syirki wal kufri. Allah mengutus para rasul yang melarang kesyirikan kekufuran. Fa kaifa yahtajjuna 'ala Allahi 'ala ma'asihim wa kufrihim wa syirkihim wa dalalihim? Terus gimana coba mereka berargumentasi, berhujjah dengan takdir atas nama Allah untuk melegalkan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan kesesatan mereka? Um laisa lahum hujjatun 'ala Allah. Mereka laisa lahum hujjatun 'ala Allah. Enggak punya hujjah mereka atas nama Allah. Enggak punya hujjah. Wa innamal hujjatu lillahi 'alaihim. Qul lil falillahil hujjatul baligh. Ya, bahkan hujjah itu adalah milik Allah untuk membantah mereka. Katakanlah milik Allah hujjah yang tinggi. Fala yajuz al-ihtijaju bil qadar illa 'alal masa'ibi. Maka enggak boleh berargumentasi dengan takdir kecuali atas berbagai musibah. Idza asabaka musibatun fala tajza. Kalau musibah menimpa engkau, jangan kau ya galau. Wa qul hadza qadarullah. Katakan ini takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Ya. Wa tasbir wa tahtasib. Kau bersabar dan mengharap pahala. Amal maksiatu fala yuhtaju 'alaiha bil qadar. Adapun maksiat, enggak boleh berargumentasi dengan maksiat pakai takdir. Bal 'alal 'asi ayyatuba ila Allah. Bahkan kewajiban bagi yang bermaksiat bertobat pada Allah. Wa yatajannabul ma'asi wasyurur. Dia menjauhi kemaksiatan dan berbagai keburukan. Fal ihtijaju bil qadar 'ala fa'ala fi'lil ma'asi huwa fi'lul jahiliyati. Maka berargumentasi dengan takdir ya atas perbuatan maksiat itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Habis sisa kita lanjut ke permasalahan ke 45 46. Mudah-mudahan bisa 47. Ya subhanakallah. Hamdik syadala ila landa astagfirullah. شرعي الله وقدره المسألة الخامسة والأربعون معارضة الشرع الله بقدره. Ini permasalahan yang ke 45, yaitu dakwahum, klaim mereka bahwasanya ada tanaqud, ada kontradiksi, baina syar'i Allah wa qadarih, antara takdir Allah dan syariat Allah. Ya, ini permasalahan ke 45 masih terkait takdir. Ya, setelah tadi sebelumnya bantahan terhadap kaum Jahmiyah yang mereka Jabriyah dan Mu'tazilah yang mereka adalah Qadariyah, ya, yang mereka mengambil sifat jahiliyah di permasalahan 44, 43. Nah, di permasalahan 45 yaitu klaim musyrikin bahwa ada perkontradiksi antara takdir Allah dan syariat. Nah, fadal Riyandi baca. Di mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa ala alihi wa man warah amma ba'ru faqara al-musannifu rahimahullahu ta'ala da'wahum at-taraqula baina langsung aja tadi udah langsung ke langsung sarah wa qara syarihu hafidhahullahu ta'ala hadhihi mas'alatu aidan tata'allaqu bil qadari li anna hunaka man yu'ariduna syara'allahi bi qadarihi. Baik, nah kata Syekh di sini ini permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Karena ada orang yang mereka mempertentangkan antara syariat Allah dan takdir. Terus lanjut. Wa yaquluna kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal imana thumma yasra'u li'ibadihi yusari'u li'ibadihi asyara'i'a wal awamira wan nawahiya. Nah, kata mereka gimana Allah mentakdirkan kekufuran, keimanan sementara Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya berbagai syariat, perintah dan larangan. Kok Allah takdirkan juga kekufuran? Ini kan kontra. Ah, gitu. Ini orang musyrik ini. Terus lanjut. Ma'a annaha la fa'idata minha idza karatil umuru muqdiyatan wa muqaddaratan fa inna an-nasa ya'tamiduna 'alal qadari. Nah, kata mereka, ma'a annaha la fa'idata minha. Berarti enggak ada faedahnya dong. Apabila perkara semua yang ada di dunia ini, umur ini semua maqdiyatan sudah diqada, muqaddaratan sudah ditakdirkan. Maka orang-orang nanti ya tamiduna la qadar, bersandar aja pada takdir. Ya, lanjut. Wa halihi min akhtari masailil jahiliyati wa yattabi'uha kullu man saraka halihi hadar maslaka ila yaumil qiyamati mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadari mu'aradatan. Baik. Ini adalah diantara permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Diikuti oleh orang-orang yang menempuh jalan ini sampai hari kiamat, yaitu mimman dari kalangan orang-orang yang yaz'umun, yang mengklaim bahwasanya antara syariat dan takdir terjadi mu'aradah, terjadi kontradiksi, pertentangan. Ya, terus wa hada madhhabun batirun pada mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan. Baik, ini madhab yang batil karena enggak ada namanya mu'aradah. Pertentangan enggak ada namanya kontradiksi antara syariat dan takdir, enggak ada kontradiksi selama-lamanya. Lanjut. Allahu qaddara asyrika wal ma'asiya wal kufra wa naha an dzalika wa syara'a al imana wal istiqamata was saraha wa la mu'aradata bainahuma. Baik, Allah mentakdirkan kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran. Namun Allah ini dalam syariat ya, Allah takdirkan ya, dalam iradah apa? Kauniyah ya. Namun Allah larang kesyirikan, kemaksiatan. Iradah apa? Syariah. Berarti enggak ada pertentangan. Berarti untuk paham dalam masalah ini ada pintu memahami iradah Allah. Ini penting ini. Ya, enggak paham masalah iradah kauniyah dan syariah, apakah dia jadi ya seperti kalangan Jahmiyah, Jabriyah atau jadi Mu'tazilah, Qadariyah atau seperti musyrikin yang menganggap ada mu'aradah, ada tanakut, kontradiksi antara syariat dan takdir. Terus lanjut. Nah, dan Allah mensyariatkan keimanan dan istiqamah. Wa la mu'aradata bainahuma li anna al-ibada hum alladhina yaf'aluna hadhihi al-af'ala bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa masyiatihim. Baik, karena hambalah yang melakukan perbuatan-perbuatan mereka dengan pilihan mereka, iradah mereka, kehendak mereka. Ya, dan kehendak mereka. Maka ketika mereka melakukan, mereka dibalas dan mereka disebut fa'il, pelaku, dan perbuatan dinisbatkan pada mereka. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Ya, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Allah kehendaki ada ketaatan pada Allah dan Rasulnya dari si fulan. Tapi ketika si fulan taat, Allah sandarkan ketaatan tersebut kepada si fulan. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya. Allah kehendaki ada kemaksiatan dari si fulan, kemaksiatan pada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika si fulan bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, Allah sandarkan kemaksiatan tersebut pada si fulan. Kenapa? Karena si fulan diberikan kudrah, kemampuan, kuah, kekuatan, masyiah, adanya kehendak dia, adanya iradah, adanya ikhtiar. Dia bukan seperti robot. Namun lagi-lagi, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak bisa berkehendak menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, tapi lagi-lagi kita enggak boleh pasrah terhadap ah udahlah, saya mungkin ditakdirkan jadi orang baik atau orang buruk, udah pasrah aja. Enggak bisa. Semua enggak ada yang tahu. Takdir rahasia ilahi katanya. Rahasia ilah. Enggak ada yang tahu. Ya, tugas kita cuma mengimani takdir, beramal, menjauhi keburukan, berdoa, berharap, takut, cemas. Udah itu aja. Ya, lanjut lagi. Farfi'ru mansubun ilaihim. Nah, perbuatan dinisbatkan pada mereka si hamba. Waril dalika yu'aqabuna 'alal ma'asi wa yu'thabuna 'alat ta'ati. Oleh karena itu, ya, dihukumlah mereka, dihukum atas maksiat dan mereka diberi pahala atas ketaatan. Ya, terus wa in kanat muqaddaratan minallahi subhanahu wa ta'ala fa innahum innama yuja'azuna 'ala afa'arihim la 'alal qadari. Nah, kalau mereka ditakdirkan, itu jika ditakdirkan wa in kanat muqaddaratan minallahi fa innahum innama yuja'azuna 'ala af'alihim. Kalaupun mereka ditakdirkan melakukan kebaikan, melakukan keburukan, maka mereka dibalaskan, mereka melakukan kan? Mereka melakukan. Maka mereka dibalasnya itu atas perbuatan mereka, bukan atas takdir. Bukan atas takdir. Tabarakallahu fik. Terus lanjut. Walamma bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qara ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati aw an-nari. Qaru ya Rasulullah ara natakilu ala kitabina wa natrukul amara. Qala sallallahu alaihi wasallam i'maru fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Baik. Nah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tatkala beliau bersabda kepada para sahabat beliau, "Ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan maq'adnya ya, majelasnya, tempat duduk dia, kapling dia itu sudah diketahui dari surga, dari surga atau di neraka. Kata para sahabat Rasulullah, ala natakilu ala kitabina wa natrukul amal. Kalau gitu kenapa kita enggak bersandar aja kepada catatan takdir kita, kita meninggalkan amal. Kata Nabi, enggak, i'malu, tetap beramal. Fakullun, setiap orang muyassarun, dimudahkan lima khuliqalah, kepada apa yang telah ditakdirkan, diciptakan untuknya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wa taqa. Ini Nabi bacakan ayat ini. Siapa yang dia beriman nih, dia beramal soleh, dia memberi, wattaqa, dia bersedekah, berderma, bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna, pahala terbaik itu al jannah, fasaniyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia ke jalan kemudahan, takdir yang baik. Wa amma man bakhila wastagna, kasirian nih, oper di kesahrul. Ya, siapa yang bakhil, enggak mau berderma dia dan merasa cukup, enggak mau bertakwa, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna, pahala terbaik, mendustakan hari kiamat, fasaniyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke jalan kesulitan, takdir yang buruk. Nah, lanjut Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala syarihu wa fidzallahu ta'ala. Kencengin dikit suara antum, enggak kedengeran dia anak. Fal 'abdu ya'malu min janibihi al khaira wa yatajannabu asy-syarra. Baik, maka hamba ya'malu min janibihi al-khaira wasy-syarra wa yatajannabu asy-syarra. Maka seorang hamba dia beramal untuk diri dia sendiri. Dia beramal kebaikan, dia menjauhi keburukan untuk diri dia sendiri. Terus wa amal qadaru fa huwa sirrullah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada pun takdir sirrullah, maka dia rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tabhasu fihi li'annahu la tabhas wala tabhas fihi li'annahu la ya'nika walan tasilla ila nijat natijatin. Nah, adapun takdir itu rahasia Allah, la tabhas, jangan kau cari-cari bahan-bahan, berdalam-dalam membahas-bahas begitu, mencari-cari, li'annahu la ya'nik, karena enggak bermanfaat, walan tasilla ila natijatin, dan kau pun tidak akan sampai kepada hasilnya. Kenapa Fir'aun ditakdirkan begini? Kenapa Iblis? Kenapa Rasulullah ditakdirkan sebagai Rasul, sebagai manusia pilihan? Enggak bakal nyampe. Ya, lanjut. Waqad talakhasa min hadhil masaili anna an-nasa fil qadari ma'a syar'i inqasamu ila arba'ati aqsamin. Nah, ini kesimpulannya dari masalah ini, bahwasanya manusia dalam masalah takdir terkait syariat mereka terbagi menjadi 4 golongan, 4 macam. Al-qismu al-awwalu man yasbutu al-qadara. Man yusbitu al-qadara wa yanfi asy-syar'a wa hum al-jabriyatu. Nah, yang pertama yang mereka menetapkan takdir. Mereka beriman pada takdir, namun mereka menafikan, mengingkari tak ya asy-syar'a, syariat. Mereka lah kaum jabriyah. Perintah sholat mereka tak serjam. Nah, ini kan ketika saya enggak sholat takdir. Nah, ini jabriyah. Terus lanjut. Al-qismu asani man yusbitu al-syar'a wa yanfi al-qadara wa hum al-qadariyatu. Nah, yang kedua yang menetapkan syariat menafikan takdir, mereka adalah qadariyah. Terus al-qismu asalisu man yusbitu asy-syar'a wal qadara wa yaz'umu anna bainahuma tanaqudan tanaqudan wa hum al-musyrikuna. Nah, yang kedua yang menetapkan syariat dan takdir, dan mereka mengklaim bahwasanya di antara syariat dan takdir ada kontradiksi, maka mereka adalah musyrikin, musyrikin Arab, ya, musyrikin. Terus lanjut, al-qismu ar-rabi'u man yusbitu asy-syar'a wal qadara wa yanfi anhuma at-tanaqud wa hum ahlus sunnati wal jama'ati. Kalau yang ketiga ini man yusbitu asy-syar'a wal qadara, qadara itu maksudnya berarti ditafsir walau syaa Allah, seandainya Allah kehendaki. Ini yang versi Jabriyah, yang mereka menetapkan ya takdir menafikan syariat. Nah, di antara mereka ada yang menetapkan syariat juga menetapkan takdir, tapi mereka anggap ini ada terjadi kontradiksi. Mereka lah musyrik. Nah, yang keempat tadi baca, yaitu yang menetapkan syariat dan takdir wa yanfi anhuma at-tanaqud, dan menafikan adanya tanaqud, ada kontradiksi antara syariat dan takdir. Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Baik, permasalahan ke 46, nisbatuhum al-hawadisa ila dahri wa masabathum wa masabathum lahu. Ini penisbatan mereka kepada berbagai kejadian, mereka nisbatkan kepada masa dan mereka mencelanya. Al-mas'alatu sadisa wal arba'un. Permasalahan ke 46. Ya, masabatu dahri, mencela masa, ka qaulihim wa ma yuhlikuna ila dahru. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Lanjut lagi. Semakala syarih wa fitrah ta'ala alladzina yunsibuna al-hawadisa ila dahri hum ad-dahriyatu wa dhalika annahum idha halla bihim makruhun fa innahum yunsibunahu ila yansubunahu ila dahri. Taib, orang-orang yang menisbatkan kejadian kepada ad-dahr, kepada masa, mereka lah kaum ad-dahriyah. Ya, ini orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis yang mereka mengatakan alam tercipta dengan sendirinya, manusia mati ya karena udah waktunya mati. Kenapa matahari begini, matahari begitu? Ya karena masanya memang begitu. Ini kaum dahri ya, orang-orang ateis. Ya, wadzalika annahum idza halla bihim makruhun, yang demikian itu apabila sesuatu yang mereka benci, yang makruh, yang tidak disukai itu halla bihim menimpa mereka, maka mereka menisbatkannya kepada masa. Masa itu apa sih? Ad-dahr, ya, yaitu waktu, zaman. Terus lanjut, wa yadhumuna ad-dahra min ajli dzalika. Nah, akhirnya mereka celah deh waktu, masa demikian. Karena ini mereka celah, ini sial. Ini waktu inisial, ya, mereka bilang deh ini ada waktu-waktu yang sial. Hei, barakallahu fikum. Atoyur ini tercela syirik, ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Wal wajibu antansiba al-asya'a. Antunsaba. Antunsaba al-asya'a ilal. Naibul fa'il al-asya'u. Wal wajibu antunsaba al-asya'u ilal khaliqi subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal yang wajib segala sesuatu tadi itu disandarkan kepada penciptanya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, wa dahru innama huwa waqtun makhluqun min makhluqatillahi laisa indahu tasarrufun. Nah, sedangkan dahar dia cuma waktu, makhluk. Di antara makhluk Allah dia enggak punya tasarruf, enggak punya kewenangan. Ya, enggak punya kewenangan. Yang menciptakan dia adalah Allah. Kenapa dicela dia? Ya, barakallahu fikum. Lanjut. Wa qad ankarallahu subhanahu ala man yusnida. Ala man yusnida al-hawadisa ila ad-dahri biqouli ta'ala. Baik, ini. Dan Allah mengingkari orang-orang yang menyandarkan kejadian kepada ad-dahr, kepada waktu. Wa qalu ma hiya illa hayatuna namutu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidaklah ini melainkan kehidupan kami di dunia, kita hidup kita mati dan tidak ada yang mematikan kami kecuali masa aja. Lanjut. Li anna hadza inkaru inkarun lil akhirati wa inkarun lil ba'si. Nah, karena ini berarti mengingkari akhirat dan mengingkari hari kebangkitan. Ya, terus namutu wa nahya. Yamutu nasun wa nahya nasun. Baik, namutu wa nahya. Wa namutu wa nahya. Manusia mati, orang-orang hidup itu di bumi ini. Terus lanjut. Rahima tadfa'u wa ardo wa ardun rahimun. Rahima fi'lun dong. Nah, rahimun ini maksudnya rahimun wa yakunun rahimun tadfa'u. Jangan rahima tadfa'u, malah rahimun tadfa'u wa ardun tablugu tablagu. Mereka mengatakan rahim wanita melahirkan anak itu yang tadfa'. Ya, yang mendorong manusia lahir, ardun, bumi, tanah nanti yang tabla, menelan manusia. Udah gitu aja prosesnya kata mereka. Ya, ini proses kejadian alam gitu kata mereka. Ya, sampai-sampai diantara mereka ketika terjadi bencana, ini kejadian alam, fenomena alam, atau bahkan mereka sandarkan alam murka. Katanya. Emangnya alam bisa apa? Ya, bisa apa alam? Alam murka. Ya, alam telah murka. Ya, akhirnya mereka memberikan persembahan kepada alam. Dikasih sesaji itu alam-alam. Enak aja. Alam murka. Alam bisa apa alam? Lautan murka. Bisa apa tuh lautan? Ngeluarin tsunami. Bisa apa dia? Gunung Merapi bisa apa dia, makhluk kecil di sisi Allah semuanya itu. Ya, bisa apa itu gunung, bisa apa itu laut ngeluarin tsunami, bisa apa itu bumi, bisa apa itu bumi bisa gempa kayak gitu. Emangnya mereka punya tasarruf? Siapa yang meyakini musyrik dia? Enggak ada. Kok bisa dibilang alam murka? Bukan alam yang murka, Rabbul Alamin yang murka. Kullu ma siwa Allah alam, semua selain Allah alam. Laut, bumi, gunung, statusnya sama kayak kita, makhluk. Ya, bumi. Bahkan dulu agama ini diamanatkan pada mereka. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal. Fa'abayna iya'minnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Dulu kami tawarkan agama ini kepada itu makhluk itu semua. Itu alam-alam itu semua. Langit, bumi, gunung. Namun mereka nolak. Kenapa? Merasa berat memikul amanah agama. Ternyata berani dipikul oleh manusia. Dan Allah sebutkan sifat manusia. Dia sudah sangat zalim, lagi jahula, lagi bodoh. Ya. Baik. Maka di akhirat alam tadi itu semua enggak dapat balasan. Mereka Allah hancurkan, sudah Allah hancurkan. Yang dapat balasan manusia, imajannah wa imannah, apakah surga atau neraka. Makhluk-makhluk tadi gak dapat nikmat. Mereka bertasbih gak? Bertasbih sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Pakai fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ya. Namun karena mereka gak berani mengemban agama, gak dapat apa-apa, maka Allah hancurkan, selesai. Kok bisa kejadian alam yang dinisbatkan pada mereka, bukan pada Rabbul Alamin. Oh, ini penyimpangan besar dalam tauhid. Bila alam telah murka, bisa apa tuh gunung Merapi dia? Apa yang ditakutin dari gunung? Bisa apa dia? Bisa apa dia? Bisa apa bumi-bumi yang kemarin gempa itu, bisa apa tuh bumi? Bisa apa dia? Emangnya dia punya hak, punya kewenangan apa? Bumi-bumi itu lemah. Emangnya bumi itu bisa punya apa dia? Kemarahan apa sampai bisa gempa kayak gitu? Gak ada yang marah bukan buminya. Ya. Tapi Rob buminya. Kok bisa sekarang kita lebih takut sama makhluk-makhluk kecil itu semua? Yang gak punya kuasa sedikit pun. Melautan, memangnya punya lautan, punya kewenangan apa dia bisa tsunami? Siapa dia lautan itu? Siapa lautan itu dia? Kok bisa takut kita yang mau lautan? Emangnya dia siapa? Lautan itu siapa dia? Makhluk. Allah hancurkan tuh nanti. Ya. Selesai kan di Al-Quran jelas. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal bihar fujirat. Habis nanti bihar itu, lautan-lautan itu. Allah hancurkan, selesai. Tapi kita ini Allah musta'an, lebih takutnya kepada makhluk-makhluk yang kecil itu semua. Ya, yang enggak punya daya upaya sedikit pun. Kita khawatir kepada itu daripada Allah tabaraka taala. Nastaghfirullah ala kulli dzunub wal ma'asi. Lanjut lagi. Wa yaquluna hadhihi tabi'atul hayati. Nah, mereka mengatakan ketika ada kejadian-kejadian kehidupan kematian, ya ini kan sudah naluri kehidupan, tabiat kehidupan. Ya, sudah seperti ini. Ya, lanjut lagi. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nah, ketika merati, mereka mengatakan wa ma yuhlikuna, tidak ada yang mematikan, membinasakan kami kecuali masa. Emang udah waktunya. Mengingkari Allah yang menghidupkan, mematikan. La haula wala quwwata illa billah. Terus lanjut. Yansibuna al-halaka ila ad-dahri. Ayansubun. Ya, mereka menisbatkan kebinasaan kepada ad-dahr. Terus. Fasababul mauti indahum mururul layali wal ayami walaysa hunaka ajalun muqaddaratun wala hunaka malakun wala hunaka malakun yaqbidu al arwaha inda intihai ajaliha. Nah, coba mungkin nanti dikasih ke Hilmi. Ya. Wa mana lagi tadi? Fa sababul mauti indahum mururul layali wal ayami. Maka sebab kematian menurut mereka ya udah berjalannya siang dan malam. Berjalannya hari-hari aja. Ya, walaysa hunaka ajalun muqaddarah. Enggak ada ajal yang telah ditakdirkan, ditentukan. Wala hunaka malakun, enggak ada juga malaikat yaqbidul arwah yang mencabut nyawa. Mencabut roh indah intihai ajalnya. Ketika sudah berakhir ajalnya. Ini kaum dahriyah, kaum ateis. Kaum ateis. Dan kaum ateis ini banyak sekarang. Banyak sekarang. Ya. Awal mulanya sekulerisme. Dipisahkan dulu hubungan antara hamba dengan Allah. Maka mereka gak mau dikit-dikit mengaitkan dengan agama. Bernegara gak mau beragama. Harus dipisah antara agama dan negara. Kehidupan juga demikian. Sudah menyaring suara-suara. Udahlah jangan bawa-bawa agama gitu. Itu sekularisme. Nanti dari sekularisme masuk ke liberalisme. Liberalisme bebas semua. Pluralisme, semua agama benar sama. Sampai akhirnya mereka mengingkari semua agama. Semua agama benar. Lihat mereka ada orang perang karena agama, ada ini karena agama, ini karena agama. Mereka akhirnya jadi ateisme. Ateisme. Dan semua tadi bibitnya tadi itu dimulai dengan apa? Dengan sekularisme. Ya. Di negara barat mereka menghadapi problem gereja-gereja. Banyak orang yang ateis. Di negara barat. Di Jepang yaitu bahkan sudah mayoritas. agama cuma simbolik. Orang-orang Jepang kebanyakan ateis. Di Eropa juga demikian. Orang-orang Eropa itu kebanyakan ateis. Mereka udah gak mau beragama. Kenapa demikian? Ya, salah satu studi di gereja, gereja ini ya, karena ini ngomongin Eropa, agama mayoritas mereka adalah Nasrani. Penyebabnya adalah sekularisme. Ya, sekularisme. Berlanjut ke liberalisme. Habis itu dia gak percaya agama. Itu, kalau di Islam khawatirnya juga demikian. Tapi barakallahu fiikum. Ya, lanjut lagi. Demi waqad naha an-nabiyyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu rahimallahu ta'ala wa qad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sabbi ad-dahri fa qala la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahru. Ya'ni anna Allaha huwa khaliqud dahri. Baik. Dan Nabi SAW melarang kita untuk mencela masa. Beliau menyatakan bahwa Allah berfirman dalam hadis, beliau menyatakan la tasubbu dahra, jangan kalian cela masa. Fa inna Allaha huwa dahru. Maka Allah lah al-masa, maksudnya pencipta masa. Ya, wa anna ma yajri, lanjut. Wa anna ma yajri fid dahri huwa bitaqdirillahi. Taib, apa yang berjalan dalam masa ini, terjadi di waktu ini, itu dengan takdir Allah. Lanjut. Wa fil hadithi al-qudsi yaqulu Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa anna wa ana ad-dahru biyadil amri biyadiya al-amri biyadiya al-amri aqlibu uqallibu uqallibu al-lay uqallibu al-layla wan nahar. Baik, dalam hadis qudsi Allah berfirman, yu'dhini banu Adam, ini ada di kitab tauhid ya. Anak Adam menyakitiku, yasubud dahra, dia mencela masa. Wa ana ad-dahru. Akulah pencipta masa, biyadiya al-amru, di tanganku lah segala perkara. Uqallibu al-layla wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Lanjut. Fa idza sababta ad-dahra faqad sababta khaliq ad-dahri subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda mencela masa berarti Anda mencela pencipta masa tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa hadza mimma yu'dhi ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara yang menyakitkan, membuat yang menyakitkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Lianna dhamma yaqa'u 'ala Allah. Lianna dhamma yaqa'u 'ala Allah. Berarti celaan tersebut mengenai Allah. Liannahu huwa musarriful umuri. Karena Allah lah musarriful umur. Ya, yang memiliki kewenangan yang bertindak atas semua perkara ini. Terus wa muqaddirul ajali wal masaibi wal masaibu wal masaibi ajali wal masaibi wa kulli syai'in, karena Allah yang mentakdirkan ajal, berbagai musibah dan segala sesuatu. Lanjut. Wa amma ad-dahru fa innahu zamanu makhluqi zamanun fa innahu zamanun makhluq makhlukun lillahi azza wa jalla. Nah, adapun dahar masa, dia cuma zaman, waktu, makhluk yang diciptakan Allah, milik Allah, makhluk Allah. Terus fayajibu 'alal muslimina ay yatajannabu hadza wa idza asabahum syai'un fa innahum yuhasibuna anfusahum. Baik. Maka wajib bagi kaum muslimin menjauhi hal ini, mencela masa. Apabila ada sesuatu hal yang menimpa mereka, ya maka mereka menghisab diri mereka sendiri. Terus wa ya'tarifuna bidzunubihim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayanbaghi ayyadhumma al-insanu nafsahu nafsahu nafsahu wa yalumaha wala yadhumma ad-dahra. Tayyib. Wa ya'tarifuna bi dhunubi, mereka mengakui dosa mereka. Ma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, dan tidaklah musibah, suatu musibah yang menimpa kalian, berarti itu dari usaha tangan kalian, hasil tangan, kerjaan tangan kalian. Fa'in bagi ayatumal insanu nafsah, maka sepatutnya seorang mencela diri dia aja. Wa yalumaha, dia salahin diri dia. Wa la yadumad dahra, jangan cela masa. Nah, permasalahan ke al-mas'alah sabi'ul arba'un, 47 kufruhum bini'amillah, ya, kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Al-mas'alah tu'as sabi'ul arba'un idofatu ni'amillah ila ghairih, menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Kaqawli ya'rifuna nikmat Allahi summa yungkirunha, semisal firman Allah, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Nah, fadal bima baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullahu ta'ala idafatun ni'ami ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala syirkun billahi wa kufrun bihi wa huwa min amali ahlil jahiliyati. Baik, perhatikan. Idafatun ni'am, menyandarkan berbagai nikmat kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah. Dan ini merupakan amal orang-orang jahiliyah. Allah berfirman pada mereka, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah namun mereka mengingkarinya, dan mayoritas mereka adalah orang-orang kafir. Terus, qila ma'nal ayati ya'rifuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu. Taib, ada yang menyatakan makna ayat ini, makna nikmat Allah adalah mereka mengetahui Rasul. Karena diutusnya Rasul merupakan nikmat. Sebagaimana wafatnya Rasul musibah. Sebesar-besar musibah yang menimpa umat ini wafatnya Rasul. Sebesar-besar nikmat yang didapatkan umat ini diutusnya Rasul. Diutusnya Rasul. Yukhrijunahum minan zulumat ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mengajarkan mereka Al-Qur'an dan sunnah pada mereka sebelumnya dari kesesatan yang nyata. Nikmat besar berarti diutus Rasul. Ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya. Harisun. Wah, ini besar sekali. Bagaimana karunia Allah diutusnya Rasul. Nikmat besar. Maka wafatnya Rasul musibah besar. Ya. Baik. Kira itu ada yang mengatakan mereka mengetahui Rasul dan risalahnya. Tsumma yunkiruna dzalik. Kemudian mereka mengingkarinya. Mengingkari nikmat Rasul ini. Ya, lanjut. Inadan wastikbaron. Karena inadan, karena penentangan dan kesombongan. Ya, terus. Ma'annahum fi qararati anfusihim ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengetahui. Mereka menetapkan dari diri mereka sendiri. Mereka mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu musyrikin atau ahlul kitab Yahudi yang ada di Madinah. Terus lanjut. Kama qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Baik, qad na'lamu, sungguh qad ini bermakna tahqiq, bukan bermakna ya. Bukan bermakna taklil atau taksir, tapi tahqiq. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya yang ya apa innahu la yahzunuka alladziina yaqulun, sesungguhnya membuat engkau sedih dari apa yang mereka katakan. Fa innahum la yukadzibuna, mereka tidak mendustakan engkau wahai nabi, mereka membenarkan engkau. Walakinna adh-dhalimiina bi ayati llahi yajhadun, namun orang-orang itu zalim itu, mereka itulah yang menentang ayat-ayat Allah karena sombong. Lanjut. Fa الله بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر نعمة على البشرية. طيب, maka mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah dengan diutusnya Rasul. Maka Rasul adalah sebesar-besar nikmat pada manusia. Terus, ثم يكفرون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاندونه هذا قول في تفسير الآية. Kemudian mereka mengkufuri, mengingkari Rasul tersebut dan menentangnya. Ini adalah salah satu tafsir dari ayat tadi. Ya arifun ini. Ya, mereka tahu Rasul. Ini tafsir dari, ya, salah satu tafsir dari ini. Berarti mereka mengingkari Rasulullah SAW. Terus lanjut. Wal qawlu thani annahum ya'rifuna ni'amallahi 'alaihim allati dzakaraha fi hadhihi surati ay suratin nahli thumma yunkirunaha. Baik, yang kedua, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka, yang Allah sebutkan di surat ini. Surah Nahl, Allah berikan pada mereka binatang ternak, hujan dan seterusnya. Kemudian mereka makna annahum yansubunaha ila ghairillahi. Mereka menisbatkan nikmat-nikmat tadi kepada selain Allah. Ya, lanjut. Yansubunaha ila haulihim wa quwwatihim wa kadhi. Mereka menisbatkan kepada haulihim, daya mereka, kekuatan mereka, kadhihim, jerih payah mereka, wa kasbihim, dan usaha mereka. Kama qala Qarun, sebagaimana Allah firmankan tentang Qarun yang mengatakan ketika dia kharaja ala qaumih, itu ya, dengan zinahnya, perhiasannya dikeluar, ya, kemudian dia mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin indi, ya, ini aku diberikan ini karena ilmu yang ada padaku, ya, tapi barakallahu fikum. Sama kayak orang-orang yang berhasil mencapai apa yang telah dia capai dari pencapaian dia, kemudian ketika dia memberikan motivasi ke orang lain supaya bisa seperti dia, dia sandarkan itu kepada keahlian dia, teknik marketingnya, tekniknya biar closing, tekniknya segala macam, dia lupa sandarkan pada Allah. Nah, itu banyak tuh di motivator-motivator keduniaan, motivator bisnis. Kemudian dia memberikan sampel, sampelnya itu diri dia atau orang lain. Tuh, lihat si fulan, dia kerja keras, lalalala. Dulu dia dari nol, berhutang miliaran, kemudian lunas, bahkan sekarang kekayaannya, omsetnya sekian. Hamba-hamba dunia mengangguk-ngangguk. Nah, motivator-motivator kesesatan itu semua. Boleh gak kita jadi motivator dalam hal perdagangan? Boleh. Prinsipnya seperti ini, nikmat dari Allah. Ya, maka motivator yang jahil itu nggak ngerti. Kan motivator itu urusan dunia, biar gimana sih, biar closing, gimana sih, biar dagang cepat laku. Nggak diajarin tuh. Ya, ketakwa apa namanya, tawakul. Apa yang mereka lakukan dari motivasi yang mereka anjurkan itu cuman sebab. Ya, kan nggak boleh menoleh kepada sebab setelah melakukan sebab. Makanya kalau motivator belajar usul salasah syarah syekh soleh al-syekh, dia cukup tawakal, tafwidul amri ilallah, kemudian fi, apa namanya, fi'lul asbab, melakukan sebab, gak perlu menoleh ke sebab. Yang penting solahiyatul mahal, adamul mudadah, udah tepat. Nah, ini trik-triknya. Ya, trik-triknya begini. Kalau jualan online ini gini kembalikan lagi, gak perlu noleh ke sebab. Kalau mencapai apa yang telah Anda capai dari penjualan yang bagus, itu dari Allah. Ancam dengan ini, awas mengingkari. Orang bilang, ini motivator apa Pak Ustaz? Mesti begitu. Kalau enggak kayak Qarun, giliran dia mendapat pencapaian, innama utitu ala ilmin ini. Oh, ini saya diberikan ini karena ilmu yang ada pada saya nih. Qarun dong. Ya, Qarun. Tapi barakallahu. Lanjut lagi. Ay, Ana hassaltuhu bi khibrati wa maharati wa kasbi. Nah, innama utituhu min ilmin indi. Itu maksudnya, ay ana hassaltuhu bi khibrati. Saya mendapatkannya karena pengalaman saya. Ya. Wa maharati karena kemahiran saya, kemampuan saya. Wa kasbi karena usaha saya. Kan seperti itu orang-orang. Ya. Jarang sekali kita mendengar dari lisan-lisan mereka menyandarkan ini kepada Allah. Oh, ini kan urusan dunia. Emangnya urusan dunia enggak ada urusannya sama agama? Udah kayak orang sekuler aja, enggak boleh mengaitkan pada agama. Ya mesti dikaitkan sama agama. Urusan apa kita yang enggak ada kaitannya sama agama? Semuanya. Antum mau ngapain? Semuanya mesti beragama. Kita jadi hamba Allah enggak cuma di masjid, di pasar jadi hamba Allah, di rumah jadi hamba Allah, di jalan jadi hamba Allah. Lagi tidur mau tidur jadi hamba Allah. Di mana kita bisa lepas status kita sebagai hamba Allah? Enggak ada. Antum udah mati jadi hamba Allah. Sebelum antum hadir jadi hamba Allah. Masih roh-roh udah hamba Allah. Makhluk semua. Pokoknya semua selain Allah makhluk. Antum belum ada, udah ada. Enggak ada, makhluk semua hamba Allah. Mau di mana kita mau lepas dari status bukan hamba Allah? Di mana? Maka kalau merasa berstatus sebagai hamba Allah, ya berarti ada aturan Allah. Ya, lanjut lagi. Fayajhadu ni'matallahi 'alaihi wa kadzalika ghairu qaruna. Fallahu jalla wa 'ala dzakara annal insana idza an'amallahu 'alaihi ni'matan qala hadzali. Ai hadza istahiqquhu. Terus wa ana mahququn bihi laisa lillahi wa yansubu ma yahsulu alaihi minal khairi ila nafsihi wa la yaqulu hadza bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nah. Ya. Maka mereka menentang nikmat Allah. Demikian pula selain Qarun. Apabila Allah, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seseorang idza anamallahu alaihi nikmatan, apabila Allah baru memberikan nikmat padanya, dia mengatakan, wah hadal ini punya saya. Yaitu ada asna asahikuhu, saya memang berhak. Ana mahkukun, ini memang milik saya, hak saya. Ini bukan dari Allah. Mereka nisbatkan, dia nisbatkan apa yang dia dapatkan dari kebaikan, dia nisbatkan ila nafsih pada diri dia. Dia enggak mengatakan, ini bifadlillah wa rahmatih. Ya. Sama kayak orang musyrikin yang Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, ya, atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu enggak apa yang difirmankan Rabb kalian pagi ini? Kata sahabat, enggak tahu, Allah wa Rasulullah. Kata Nabi apa? Ya. Pagi ini asbaha, pagi ini ada yang hambaku yang mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Ada yang beriman pada kawakib wa kafirun bi, ada yang kafir padaku. Siapa yang beriman pada Allah? Yang dia diberikan hujan, kemudian dia mengatakan, mutirna bifadlillahi warahmatihi. Kita diberikan hujan karena rahmat karunia Allah. Itulah yang beriman pada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang beriman pada bintang-bintang, kafir pada Allah. Dia mengatakan, mutirna binnaw'i kada wa kada. Kita diberikan hujan karena bintang ini, bintang itu. Inilah yang beriman yang kepada kawakib, kafir kepada aku, kata Allah. Dulu Ahmad gak bisa apa-apa. Sekarang ngerti dikit nahu. Dari siapa? Dari Allah. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddi. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan dalam agama? Siapa yang buat faqih seseorang? Siapa yang buat orang mau ngerti? Yufaqihu. Allah yang memfaqihkan dia. Sedikit ini baca kitab tahu i'rab. Itu pun juga dari Allah. Ngerti tajwid, hafal Quran, hafal hadis sedikit aja, itu juga dari Allah. Kalau dari Allah berbangga sama diri sendiri pantas ya. La haula wala quwata illa billah. Lanjut lagi insyaallah pekan depan. Subhanakallah. Dik sadala ila natasawwa kitab ilaika.